Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Haqqah. Dan yang lalu sampai pada ayat 18. Insyaallah taala kita lanjutkan ayat ke 19 dan seterusnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Pada ayat 19, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun siapa-siapa yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia diberikan dan menerimanya dengan tangan kanannya, saya pun maka ia akan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini silahkan bacalah buku catatan amalku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku dahulu telah yakin bahwa aku akan menjumpai hari perhitungan ini. Bahwa fi isyatir radiyah, maka orang tersebut dia akan mendapatkan atau berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin aliyah, di dalam jannah, kebun-kebun surga yang tinggi, kutubuha daniyah, buah-buahannya yang dipetik itu dekat. Ya, kulu washrabu, dikatakan kepadanya, makanlah dan minumlah, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ya, dengan penuh kenyamanan, kesenangan, kesempurnaan, ya, dipersilahkan dengan sebaik-baik kalimat mempersilahkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum, betapa baiknya, betapa indahnya, betapa bagusnya, ya, bima aslaftum, ya, dengan sebab apa yang telah kalian lewati pada hari-hari terdahulu, yakni berupa amal saleh, ya, ketika di dunia. Kita baca insyaallah taala keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa haula'i hum ahlus sa'adah, mereka-mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Yu'tauna kutubuhum allati fiha a'maluhum as-salihah bi aymanihim, mereka akan diberikan buku catatan amal mereka, disebut kutub karena lembarannya banyak, ya, catatan-catatan allati fiha a'maluhum as-salihah, karena di dalam buku catatan tersebut terdapat padanya catatan amal-amal baik mereka, maka mereka menerimanya bi aymanihim, dengan tangan kanan mereka. Tamyizan lahum, sebagai bentuk keistimewaan untuk mereka, watanwihan bisya'nihim, sebagai bentuk pujian terhadap urusan mereka, warif'an limiqdarihim, sebagai bentuk mengangkat ya kedudukan mereka, diberikan dengan baik, mereka terima dengan tangan kanan sebagai bentuk pemuliaan, sanjungan kepada mereka dan mengangkat kedudukan mereka di hadapan yang lainnya. Kemudian disebutkan wa yaqulu ahaduhum inda dzalika minal farh was-surur wa mahabbah an yattali al-khalqu ala ma mannallahu alaihi bihi minal karamah. Salah seorang dari mereka berucap ya ketika kondisi tersebut sebagai ungkapan dari al-farh, kebahagiaannya, wasurur, kesenangannya dan kesukaannya, untuk para makhluk tahu apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah karuniakan kepadanya berupa karamah. Ya, karamah terbesar dia seorang mendapatkan ya ridhonya Allah, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keadaan-keadaan terbaik. Ya, dan di dunia karamah terbesar istiqamah. Disebutkan Syekhul Islam Taimiyah. Ya, jauh lebih besar berharga dibandingkan karamah orang bisa terbang, jalan di atas air, kebal baco atau yang lainnya. Karamah terbesar di dunia istiqamah. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Ya. Dan di akhirat diberikan kepadanya keadaan-keadaan terbaik, dari menerima kitab catatan amalnya dengan keadaan tenang, diterima olehnya dengan tangan kanan, ya, menjadi disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Maka salah seorang mereka ketika menerima kitab tersebut mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Ai maknanya dunakum kitabi. Silahkan, inilah buku catatan saya. Jika diminta, maka dia menyerahkan ya dunakum kitabi. Silahkan, ini untuk kalian kitab saya. Dia menyerahkan dengan penuh ketundukan, dengan penuh ya apa namanya welcome lah istilahnya, apa tidak ada penentang, tidak ada perselisihan, dan menyerahkan dengan senang hati, dengan sukacita, silahkan ya ini buku catatan saya. Faqra'uhu, silahkan kalian baca. Fa innahu yubasyyaru bil jannat, karena catatan-catatan amalnya itu berupa amal saleh yang akan memberitakan kabar gembira dengan jannat, berbagai jannah, wa anwa'ul karamat, berbagai macam bentuk pemuliaan, karamah wa maghfiratiz dzunub, ampunan dosa, wa sitrul uyub, dan penutupan aib-aibnya. Walladzi awsalani ila hadzal hal, dan yang menghantarkan aku sampai pada kondisi seperti ini, ma mannallahu bihi alayya minal iman bil ba'thi wal hisabi wal isti'dadi lahu bil mumkini minal amal, adalah ya menghantarkan aku sampai seperti ini adalah karena karunia Allah kepada saya dahulu berupa keimanan terhadap hari berbangkit. Keimanan dulu saya mengimani, meyakini adanya yaumul hisab, hari perhitungan, wal isti'dadi lahu, dan saya pun mempersiapkan untuk menyambut hari ini, hari perhitungan. Yang ini lebih memungkinkan untuk beramal ya, dengan motivasi, dengan keyakinan dan iman akan adanya hari berbangkit, akan adanya perhitungan amal kita, maka dia lebih termotivasi, lebih terdorong untuk beramal saleh. Walihada qala, oleh karena dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dulu dhanantu ai aiqantu. Aku mengira, yang dimaksud di sini saya yakin. Fadhannu huna bimakna al-yaqin. Maka azan dalam ayat ini bermakna yakin. Dan ini pentingnya mempelajari siyaqul kalam bahasa Arab, demikian pula juga balaghah dan tafsirnya para ulama ahli sunnah, sehingga tidak keliru dalam menafsirkan. Ya, bahwa maksud di sini dhanan itu yakin. Ya, sebagaimana ya juga orang-orang kafir disebut zamal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira, ya, ini mereka yakin kalau mereka tidak bakal dibangkitkan. Dengan za'amal ladzina kafaru. Kalau di sini orang beriman dhanantu anni mulaqin hisabiyah, yang dimaksud yakin. Sesungguhnya aku dulu yakin kalau bakal berjumpa, bertemu dengan hari perhitungan ini. Bahwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang yang seperti itu dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, penuh keridhaan, rela, senang, sukacita. Ai jami'ah lima tashtahil anfus. Radiyah maksudnya adalah yang mengumpulkan berbagai macam kondisi yang didambakan oleh jiwa. Apa-apa yang diinginkan oleh jiwa akhirnya dia dapatkan di sana. Wa talazzul a'yun, apa-apa yang dapat melezatkan pandangan mata. Ya. Wa qad raduha. Ya. Wa lam yahtaru 'alaiha ghairaha. Baik. Dan dulu mereka ketika di dunia mereka telah rela dengan hal tersebut untuk mendapatkan hal ini, mendapatkan kehidupan yang penuh kenikmatan di jannah, sehingga mereka tidak memilih selain daripadanya. Akhirnya mereka pun mendapatkan di sana isyatun radiyah, kehidupan penuh keridhaan, kehidupan penuh kesenangan. Apa yang disenangi, didambakan oleh jiwa, mereka dapatkan. Di jannatin aliyah, yaitu di jannah yang tinggi. Al-manazil wal-kusur, tempat-tempat tinggal dan istana-istana. Aliyatal mahal, yang tinggi tempatnya. Kutufu adaliyah, dan di dalamnya terdapat kutuf, ya, ay samaruha wajanaha min anwa'il fawakih. Yaitu hasilnya, ya, dan petikannya dari berbagai macam bentuk buah-buahan. Qaribatun daniyah ay qaribah, dekat. Sahlatut tanawul, sebagian cetakan salhah, ini kebalik, salah cetakan. Sahlatut tanawul ala ahliha, mudah diambil oleh ahlinya. Ya, yanaluha ahluha, didapatkan dengan mudah oleh ahlinya. Qiyaman, baik ketika posisi berdiri ingin sesuatu yang dia lihat buahnya di pohon, langsung buah itu menjuntai datang mendekatinya. Baik dia posisi berdiri wa qu'udan, baik posisi duduk wa muttaqiina, maupun mereka berbaring, sembari berbaring melihat ada buah yang terasa lezat, terlihat lezat, mereka inginkan, cukup mereka lihat, maka pohon itu mendekat dan tinggal dia mengambilnya tanpa bersusah payah. Tidak perlu dia berdiri kalau posisi tiduran, kalau posisi duduk dia tidak perlu berdiri, kalau posisi berdiri dia tinggal mengambil dan tidak perlu memanjat, tidak perlu cari genter, tidak perlu keringetan, tidak perlu terkena semut nangkrang atau berbagai semut, ya, buahnya manis. Tapi yang dipanen buah plus semut, suitum semua kena di sini, Pak. Jadi kalau di dunia metik buah itu tidak semanis merasakan buahnya. Ya, apakah itu rambutan, matoa, koduren apalagi. Wah, juga belum jatuh naik ke atas, masya Allah. Perkasane kadang sampai yang mentiung di pojok di atas taleni, di rafiani, di masya Allah, dan berbagai macamnya. Apalagi manen madu, ke atas manjat sampai atas belum kalau kentut atau yang lain-lainnya. Di jannah enggak ada yang sulit-sulit, ya. Kalau di dunia seperti itu. Air kelapa muda, wah, ke atas ya, dipenek. Masih ada yang menek ke atas. Kurma lebih mudah dibanding dengan buah-buah yang lain. Istilahnya kurma itu apa namanya? Semacam seakan sudah ada tangganya. Sudah tinggal menek plop plop plop plop plop plop ya. Dia termasuk mudah, maka diumpamakan seorang mukmin seperti kurma yang pernah disebutkan. Dan yang tua itu tidak jatuh nyampah, tapi tetap gantung dan tidak, kalau belarak kan belaraknya jatuh. Nah, kalau ini yang tua, yang muda, semuanya manfaat, ya. Dan pelepahnya kurma bisa dipakai alang-alang, bisa dipakai anyaman, apa macam-macam manfaatnya, dari buahnya, dari batangnya, dari pelepahnya, dari pohonnya, batangnya, jadi tiang-tiang masjid Nabi SAW dan seterusnya. Tapi itu perjuangan untuk mengambilnya dan seterusnya di dunia, perjuangan. Adapun di jannah semuanya serba enak. Dia ingin, dia lihat, maka buahnya tinggal mendekat, menjuntai dekat, tinggal dia petik. Mau dalam keadaan dia berdiri, duduk atau berbaring, buahnya yang datang, bukan dia yang mencari, mengambil dengan susah payah buahnya. Tidak. Wa yuqalu lahum ikraman, maka dikatakan kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan, kulu washrabu, makan dan minumlah, ai min kulli ta'amin ladid, yaitu dari setiap hidangan makanan yang lezat, tidak ada yang enggak enak di sana. Wa syarabun syahiyin, dan minuman yang ya sama mengenakkan, ya, syahi yang nikmat, ya, yang diinginkan, didambakan, sangat lezat, ya, makanan atau minumannya. Hani am bima aslaftum fil ayyamil khali, hani'an ay taman kamilan, ya, yaitu sempurna, taman kamilan, min ghairi mukaddirin, tanpa ada yang ya menodai, ya mengotori, ya wala munghis, tanpa ada gangguan, ya makan minum. Kadang seorang ya munghis, yaitu bisa juga dibaca ya munaghas, yaitu gangguan. Seorang kadang makan minum di dunia ada yang mengganggu, ada gangguan, sehingga jadi tidak enak, ya. Tadinya makanan enak, mungkin sariawan, mungkin sedang kurang enak badan, ya minumannya pahit dan seterusnya. Kadang ada yang mengganggu, ya, yang lain dari lingkungan sekitar di sana sini, atau mungkin dia mau minum makan ada bau tidak sedap, yang bakar sampah, bau septic tank, bau ini, gangguan berbagai macam, ya. Atau bahkan di masa konflik, di masa yaitu incaran musuh, ya, maka itu tidak akan terasa nikmat seperti ketika seorang makan minum dalam keadaan aman, nyaman, tenang. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih, ya, siapa yang pagi hari berada dalam keadaan aman di tengah keluarganya, ya, ya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, kemudian atahu qutu yaumih, dia mendapatkan, datang kepadanya hidangan makanan pokoknya, ya, meskipun tidak mewah-mewah, tapi makanan ada, keamanan ada, nyamanan ada. Kaannama hizatlahu dunia, seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya. Dan di akhirat tentu tidak bisa dibandingkan nikmat apapun, selezat apapun di dunia, maka di sana nikmatnya berlipat dan belum pernah bisa dibayangkan oleh nikmat manapun di dunia, di sana berlipat kali, ya. Sebagaimana pula azab, siksanya, tidak ada azab di dunia yang lebih menyakitkan dibanding azab di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disebut di situ, makan dan minumlah dengan sempurna, dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan, tanpa ada yang menodai, ya. Makanannya juga enggak ada suatu yang mengotori, kadang Dan sebagian makanan ada mungkin rambutnya, ada kotorannya, ada hal-hal yang lain. Tidak ada, betul-betul dalam keadaan makan, minum yang tenang, nyaman, tanpa gangguan. Ini maksudnya hanian. Silahkan makan dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kesempurnaan tanpa gangguan. Wadzalikal jazaa' hasala lakum. Itulah balasan yang telah hasil kalian dapatkan. Kenapa? Dengan sebab apa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab apa yang telah kalian lalui dari hari-hari yang lalu, minal a'malis shalihah, dari amal saleh, wa tarki al a'mal sayyi'ah, dan meninggalkan amalan jelek. Amalan baik, min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin wa ihsanin ilal khalq wa dzikrin lillah wa inabatin ilaih. Adapun amal saleh banyak sekali, apa yang disebutkan Syekh hanya sebagian contoh. Salat, puasa, zakat ataupun sedekah, haji, berbuat baik kepada sesama ataupun makhluk, apakah manusia ataukah yang lain, mengingat dan berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini berapa amal-amal saleh. Dan disebutkan awal kali salat, karena memang salat itu disebutkan dalam hadis, ala inna khaira a'malikumus salat. Ketahuilah, sesungguhnya amalan terbaik kalian adalah salat. Ya tentunya amalan zahir ya. Kalau akidah dan iman ya tentu tidak bisa tergantikan. Orang sholat 1000 kali kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada rukun dari rukun-rukun iman, ya tidak manfaat sholatnya. Artinya dari amal-amal perbuatan ibadah yang jelas nampak, itu sholat adalah di antara amalan terbaik, rukun Islam yang pertama setelah syahadatain. Setelah seorang mengucap syahadat, Nabi memerintahkan Mu'ad untuk beritahu mereka, Allah wajibkan kepada mereka sholat sehari semalam 5 kali. Itu yang wajib, dan yang sunnah-sunnah bisa ditambahkan sebagai bentuk amalan. Sholat rawatib, sholat malam ataupun witir, atau sholat yang lain seperti duha dan seterusnya. Kemudian ada siam, sedekah. Dan siam ditanya Rasulullah SAW oleh Abu Umamah Al-Bahili, ya, suatu amalan yang diwasiatkan Anda, apa pesan untukku, apa yang harus aku lakukan dari amal saleh. Maka Nabi memilihkan untuk Abu Umamah, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Hendaklah engkau ambil puasa, karena itu amalan yang tidak ada tandingannya. Jadi ini masing-masing memiliki kelebihan keutamaan. Sedekah juga ada sedekah wajibah, ada sedekah mustahabbah. Sedekah yang wajib itu zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, dan sedekah yang sunnah ya seperti sedekah-sedekah tatawu yang sifatnya tidak wajib. Haji demikian, yang wajib sekali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Yang belum mampu maka tidak ada kewajiban, dan seorang meniatkannya ya. Kemudian ada pun yang dapat kesempatan 2 kali, 3 kali, itu semuanya adalah haji sunnah, tidak wajib. Kemudian berbuat baik kepada makhluk ya. Dan di situ bermacam-macam makhluk. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan yaitu mengagungkan sunnah beliau ya, mempelajari sunnah peninggalan beliau, ajaran beliau. Ini termasuk adab dan teradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama beliau, bersolat kepada beliau, dan seterusnya. Ada adab terhadap orang tua, dan istri memiliki adab terhadap suami. Yang diantara adab terhadap makhluk terbesar ya. Nah, yang tentu yang pertama adab terhadap khalik ya, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Kemudian diantara makhluk ada adab-adab ya, pada terhadap orang tua ya, bakti pada suami ya, taat kepadanya selama bukan maksiat ya. Kemudian juga satu dengan yang lainnya, anak-anak terhadap yang lain, kerabat dan seterusnya, berbuat baik dengan silaturahim pada mereka ya, menjenguk mereka, menanyakan kabar mereka ya, beramah tamah, menyambung hubungan dengan mereka. Zikrulillah, zikrullah besar sekali keutamaannya ya. Perumpamannya seperti orang hidup dan mati ya. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wa ladzi lam yadhkurhu kamatsalil hayy wal mayyit. Orang yang zikir kepada Allah dengan yang tidak, perumpamannya seperti orang hidup dan orang mati. Maka zikir ini sesuatu yang gratis, tidak pakai bayar, tidak pakai daftar, tidak pakai repot, sulit. Bahkan orang yang sakit di rumah sakit berbaring, gak bisa jalan, gak bisa kemana-mana, dia bisa zikrullah. Namun demikian, Ya, dan ada sahabat diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rukban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah dengan zikrullah. Lisan basah dengan astagfirullah, astagfirullah. Dengan la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, azim. La haula wala quwwata illa billah, ataupun yang lainnya. Ketika seorang menunggu di pom bensin, dia menunggu motornya giliran, ya, dia pergunakan untuk zikir. Ketika dia mau ke tempat kerja, ya lumayan jauh, apalagi dari Bantul sampai Sleman, wah jauh. Sepanjang jalan dia pakai untuk istighfar, dapat berapa? Mungkin lebih dari 100. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah astaghfiru Rabbi, astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Dan itu longgar, mau dibagi 10-10 tiap sholat, ya. Mau 100 langsung satu majelis, mau lebih, longgar-longgar saja. Ini zikrullah, suatu yang ringan di lisan, tapi memperberat timbangan amal kita. Suatu yang kadang kita lewatkan dalam aktivitas kita, dalam waktu-waktu kita yang banyak. Sembari kita nyapu, sembari kita ya apalah di pekarangan rumah, menanam atau bersihkan suatu yang lainnya, bisa kita manfaatkan dengan zikrullah, ya. Soalnya dulu Nabi, kalau enggak salah Nabi Idris alaihissalam itu menjahit, itu setiap kali jahitan tusukan pakai zikir, ya. Saya lupa apa subhanallah, subhanallah atau yang lain. Al-muhim ya itu, ketika seorang apa namanya sembari dia beraktivitas, bisa dia gunakan dengan zikrullah. Ini suatu amalan yang besar. Disebutkan dalam hadis, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani interrahman. Dua kalimat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Dan yang lainnya banyak. Dan afdhalu dzikr, seutama-utama dzikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan begitu pula juga di sana ada yang lain-lainnya, inaba ilaih, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah mencakup bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah, iman dan menerima ketika ditakdirkan oleh Allah. Ada yang menyenangkan sesuai harapan, ada yang menyedihkan. Ya, terima kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri dan husnudzan kepada Allah. Itu berbagai bentuk-bentuk inabah kembali kepada Allah. Karena Allah perintahkan di Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Hendaklah kalian kembali kepada Rabb kalian. Anibu ilallah. Ini inabah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan beliau. Karena yadzkurullah fi kulli ahyan. Adalah beliau mengingat Allah di setiap kondisi beliau. Masuk rumah, keluar rumah, turun hujan, setelah hujan. Mau masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi. Dan yang lain-lainnya banyak. Ini beberapa contoh amalan yang beliau sebutkan. Dan tentu di sana ada amalan-amalan yang lain yang tidak disebutkan. Ini hanya beberapa contohnya. Alhamdulillah, ya, melalui Nabi alaihissalatu wassalam diajarkan pada para sahabat, dijaga, dihafalkan hadis-hadis beliau sekian banyak. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memberi judul bab, bab kasratu turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sehingga apakah seorang itu tidak sedang baca Quran, sedang cari nafkah untuk keluarganya, dia niatkan dapat pahala. Dan yang lain-lainnya, banyak sekali ladang-ladang kebaikan. Dan di sini pentingnya ilmu. Karena orang ada yang melakukannya zahirnya sama, tapi tanpa landasan ilmu, maka bahkan mungkin niatnya hanya duniawi, ya terbatas sampai itu saja. Sampai duniawi dan titik, dan tidak berlanjut di akhirat. Namun ketika dia niatnya niatan imanan wahdisaban, maka dicatat oleh malaikat sebelah kanan, ya, di samping dia akan mendapatkan roha, ketenangan, ketentraman di dunianya, dia akan diberikan juga, yaitu di akhirat kelak, ya. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala juga segerakan beberapa balasan di dunia berupa pujian, berupa gaji, penghasilan, pendapatan, berupa anak, keluarga, beberapa hal yang lain kadang diberikan, namun apa yang ikhlas dicatat dan akan diberikan pula di akhirat kelak. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu di ayat ke-25 dan seterusnya. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fahulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin alaysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amu illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, diberikan dan dia menerimanya dengan tangan kirinya. Ya. Dan tidak menafikan sebagian menyebutkan yaitu dengan wara'a dhahrih, ya, dari belakang punggungnya. Dan sebagian ada yang menjamaknya dan sebagian ada yang membentuk sebagai jenis yang lain. Yang menjamak ya menganggap bahwa Allah Maha mampu untuk menjadikan seorang hamba itu menerima kalau tangan kanan dari depan, sementara tangan kiri itu dia terima sembari dari belakang punggungnya. Ya, jadi tangan kirinya di belakang punggungnya dia terima seperti itu. Bentuk yang jelek dalam menerima menunjukkan demikian buruknya nasibnya. Alhamdulillah. Fayaqulu, dia mengatakan, ya laitani tuai, seandainya aku lam uta kitabiyah, tidak diberikan kitab atau buku catatan ini. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak tahu menahu tentang perhitungan amalan. Ya laitaha kanatil qadiyah, tuai seandainya ini urusan selesai saja. Qadiyah nanti disebut, yakni saya mati enggak ada dibangkitkan. Seandainya dunia itu cuma saya mati terus berakhir. Seandainya begitu, ternyata dibangkitkan lagi, ditagih amalannya, menyesal dia. Ma aghna anni maliyah, ya, hartaku tidaklah memberi manfaat sedikit pun. Halaka anni sultaniyah, binasa pula dariku kekuasaanku. Khudhuhu faghullu, kemudian diseru oleh Allah kepada para malaikatnya, ambillah dia dan ya rantai dia pada lehernya, belenggu, ya, belenggu dia. Tsumma jahima sallu, kemudian masukkan dia ke neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, dan syarat dia pada rantai besi yang panjangnya 70 dhira', 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil 'azhim, sesungguhnya dia dulu tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak pula menghasung untuk memberi makan orang-orang miskin. Falaisa lahu al-yawma hauna hamim, ya. Maka pada hari ini dia tidak memiliki kekasih yang tercinta yang bisa menolongnya, ya. Wala ta'amun illa min ghislin, tidak dapat makanan kecuali ghislin, nanti akan disebutkan. La yakulu illa al-khati'un, dan ghislin itu tidak dimakan kecuali para pendosa. Syekh Sa'di mengatakan, ha'ula'i ahlus syaqa, mereka-mereka inilah orang-orang yang menderita sengsara. Yu'tauna kutuba a'malihim as-sayyi'ah bishimalihim, diberikan lembaran-lembaran catatan amal jelek mereka ketika di dunia, besok diberikan mereka terima dengan tangan-tangan kiri mereka. Tamyizan lahum, sebagai bentuk membedakan mereka dengan yang lain. Yang lain ada yang terima dengan tangan kanan, mereka dengan tangan kiri. Wa khizyan, dan sebagai bentuk penghinaan. Wa aran, ya, aib, ya, cacat, ya, sebagai bentuk penghinaan, ya, perendahan. Wa fadhiha, bentuk pembongkaran aib. Fayaqulu ahaduhum minal hammi wal ghammi wal khizyi, maka salah seorang mereka berkata sebagai ungkapan dari kegelisahannya, kesedihannya, ya, kesengsaraannya, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai seandainya aku tidak diberikan kitab ini. Li'annahu yubashshar bidukhulin nar, karena dia diberitakan akan masuk segera ke neraka. Wal khasarah al abadiyah, dan akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Dia mengatakan, wala madri ma hisabiyah, ai laitani kuntu nasyan mansiya, duhai seandainya aku ini orang yang dilupakan, ya. tidak ada dihitung, diingat-ingat perbuatan saya dulu, ya. Walam uba'at wa uhasab, seandainya aku tidak dibangkitkan, seandainya aku tidak dihitung-hitung amalan catatanku, ya. Ya. Seandainya aku tadi disebut tidak diberikan kitabku ini, aku tidak tahu menahu tentang hitung-hitungan amal, maksudnya yakni dia berangan-angan, seandainya tidak ada pemberian buku catatan amal, seandainya tidak dihitung-hitung amalan kita, ya. Seperti tadi, ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya ini berakhir saja, enggak ada kelanjutannya. Karena dia tahu dilanjutkan akan tambah sengsara. Seandainya mati sudah berakhir, cukup. Tidak perlu dihitung, diberikan amal buku catatannya, tidak perlu dihitung-hitung. Dia berandai-andai, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Duhai seandainya aku tidak diberi kitab buku catatanku, dan aku tidak mengetahui hitung-hitungan amalku, ya. Dia berangan-angan seandainya tidak dibangkitkan dan tidak dihisab. Walihada qal, katanya dia mengatakan tadi, ya laitaha kanatil qadhiyah, ay ya laita mautati hiyal mautatul lati la ba'tha ba'daha. Seandainya kematianku itu adalah kematian yang tidak ada lagi kebangkitan setelahnya, ya. Seandainya cuma mati di dunia selesai, tidak ada kebangkitan, ya. Ya, sehingga mereka hanya bersenang-senang di dunia, kemudian mati, selesai. Ya, berangan-angan di sana dan sudah tinggal penyesalan, tidak berguna. Sumalta fata ila malihi wa sultanih. Kemudian dia menoleh kepada harta dan kekuasaannya. Faidah huwa wabalun alaihi. Dan dia mendapati ternyata itu justru menjadi bumerang atasnya. Menjadi kesengsaraan yang menyusahkannya. Syekh mengatakan lam yuqaddim minhu li akhiratihi wa lam yanfa'hu fil iftida'i min adzabillah. Harta dan kekuasaannya tidak dapat memberikan manfaat bagi akhiratnya, tidak pula memberi manfaat dirinya untuk menebus, membebaskan dia dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta dan kekuasaannya di dunia, di akhirat ketika ia orang ini mau dimasukkan ke neraka, maka ia mendapati harta dan kekuasaannya seluruhnya tidak berguna, tidak bisa dipakai olehnya menebus dari azabnya Allah dari neraka tersebut. Tidak bisa disogok, tidak bisa dibayar untuk bebas. Fayaqul, maka dia pun berkata, ma aghna anni maliyah, ai ma nafa'ani, ya. Tidak bermanfaat bagiku hartaku. La fid dunya, tidak ketika di dunia, lam uqaddim minhu syai'a, karena aku dulu tidak pergunakan untuk hal baik sedikit pun. Wala fil akhirah, tidak pula di akhirat. Qad dhahaba waqtu naf'ihi, telah sirna waktu mengambil manfaat dengan dari harta. Yang di dunia sudah lewat, yang di akhirat ya sudah tidak ada hartanya. Dan ketika di dunia dia tidak gunakan harta di jalan Allah ataupun pada hal-hal yang baik, sehingga dia pun menyesal dan menganggap hartanya semua hilang dan tidak bermanfaat membantunya sedikit pun. Halaka anni sultaniyah, telah sirna, hancur dariku kekuasaanku. Aik dahaba wad mahalla, yaitu pergi dan hilang. Falam tanfa' al junudul kathirah wal al udad al khatirah wal al ja' al arid. Tidak memberinya manfaat, ya, meskipun dia punya pasukan tentara yang banyak, memiliki persenjataan yang mematikan, ya, memiliki pangkat yang sangat tinggi, yang luas membentang seluruh wilayah anak buahnya, ya. Seperti apapun, sekuat apapun dia, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, ya. Dengan pasukan sekuat apapun, ya. Bal dhahaba dzalika kullu adrajur riyah. semuanya pergi seperti hembusan angin. Wafatathu bisababihi al-mataajir wal arbah, dan dengan sebab itu hilang pula berbagai keuntungan perniagaan dari harta bendanya. Wa hadarat badaluhu, dan kini hadir sebagai gantinya al-humum wal ghumum wal atrah, yaitu kegelisahan, kesusahan, gundah gulana menjadi itu gantinya. Ketika dia dulu bersenang-senang, berfoya-foya saja tanpa mengingat hak Allah, hak fakir miskin, ya, hak ya, keluarga ataupun nafkah dan beberapa hal yang lain. Fahina idzin yu'maru bi'adzabi, saat itu maka diperintahkan untuk dia disiksa. Fayuqalu lizzabani al-ghilaz asyidad, maka diperintahkan oleh Allah malaikat zabaniyah yang kasar dan keras. Khuzuhu faghullu, ambil orang itu. Faghullu ai ij'alu fi 'unuqihi ghillan yakhniquhu, berikan belenggu ya pada lehernya yang mencekiknya, ya leher ya. Dan summal jahim masallu, kemudian masukkan ke dalam neraka jahim. Ai qallibuhu, ya balikkan dia dengan dimasukkan ke dalam jumariha walahabia, di dalam bongkahan-bongkahan api neraka jahim dan gejolak apinya yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an min salasilil jahim, dari rantai-rantai besi neraka jahim. Fi ghayatil hararah, yang begitu panas. Faslukuhu ai inzumuhu fiha bi an tudkhal fi duburihi, maka kayak sate Rasulullah itu dimasukkan dia, dimasukkan melalui duburnya, salah satu di antara besinya. Wa tukhraju min famihi, hingga keluar lewat mulutnya. Wa yu'allaqu fiha, dia pun digantungkan seperti sate dibakar dari bawahnya, dari dubur ditusukkan keluar ke mulutnya dan dia digantungkan dengan terbakar. Fala yazalu yu'adzabu hadzal adzabul fadhi', dia terus tersiksa dengan azab yang menyakitkan ini. Fabisal adzabul iqab, betapa buruknya, mengerikannya siksaan saat itu. Wa hasrata malahu at-tawbiq al-wal itab, fa inna sabab alladhi awsalahu ila hadzal mahal innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Kemudian penyesalan, ya ada penghinaan dan cercaan kepada dia. Kemudian Allah sebutkan apa sebab yang membuat dia sampai mendapatkan siksaan seperti itu, disebutkan di ayat-ayat setelahnya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain. Ya, bukan hanya semata ketidakimanannya kepada Allah, ya, namun juga beberapa sifat-sifat yang disebutkan di situ. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ada manfaat apa yang bisa kita pelajari. Nasallahu alaihi wasallam. والمنافعان عمل متقبلا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله استغفرك.